Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan kita masih pada hadis tentang an-nasihah, yaitu menghendaki kebaikan atau menghendaki hal yang terbaik untuk pihak lain. Yang Nabi sampaikan itu ditujukan kepada Allah, kitabnya, rasulnya, kemudian pemimpin kaum muslimin dan rakyat jelata dari kalangan kaum muslimin. Maka semestinya seorang muslim adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Dan tentu bentuk real menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin adalah banyak ragamnya dan banyak bentuknya. Dan tentu semua kita akan menyadari bahasanya bukanlah bagian dari an-nasihah li ammatil muslimin, menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin adalah menebar teror, menebar ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka itu bukan bentuk an-nasihah, bukan bentuk menginginkan kebaikan. Namun itu menginginkan adalah bentuk menginginkan kesusahan, menginginkan penderitaan pada kaum muslimin yang lain. Jika itu pelakunya orang Islam dan betul-betul orang Islam, maka apa yang dia lakukan bukanlah tindakan menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, namun menginginkan kesusahan dan penderitaan bagi kaum muslimin yang lain. Ini karena orang lain jadi, kaum muslimin yang lain jadi khawatir, jadi ketakutan, jadi dan yang lainnya. Dan maka tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nasihah. Menginginkan kebaikan untuk yang lain, di antaranya adalah menginginkan kebaikan untuk ammatil muslimin, untuk umumnya kaum muslimin. Dan jika ternyata ada orang Islam yang betul-betul melakukannya, maka kita katakan itu adalah oknum kaum muslimin, tidak mewakili kaum muslimin secara keseluruhan, tidak mewakili orang-orang yang wanita-wanita yang berjilbab secara keseluruhan, tidak mewakili wanita-wanita yang bercadar secara keseluruhan, namun itu mewakili dirinya sendiri, mewakili dirinya sendiri dan sama sekali tidaklah mewakili dan merepresentasikan kaum muslimin dan orang-orang yang taat di antara kaum muslimin. Maka itu sikap yang tepat dalam masalah ini. Tidak kemudian membuat kesimpulan yang general, kemudian ada stigma negatif kepada orang-orang yang menjalankan syariat dikarenakan kebetulan ada titik-titik kesamaan antara mereka-mereka yang menjalankan syariat dengan orang-orang yang menebar teror dan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana demikianlah sikap adil kita ketika ada anggota dewan yang korupsi, ketika ada pejabat negara yang korupsi, maka kita katakan itu oknum anggota dewan dan tidak mewakili institusi anggota dewan dan seterusnya. Maka demikian selayaknya sikap yang sama, sikap adil dan objektif yang sama diberikan kepada kaum muslimin secara umum dan orang-orang taat dari kaum muslimin secara khusus. Maka tindakan tersebut tentu sama sekali tidaklah sesuai dengan hadis yang sedang kita bahas, yaitu an-nasihah, menginginkan kebaikan kepada yang lain. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada poin yang pertama, yaitu An-nasiha untuk Allah menginginkan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuknya adalah ayakuna basan dinallahi fi ibadillah, yaitu di antara bentuk menginginkan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menebarkan ya, agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Yaitu dengan semangat berdakwah, semangat melakukan edukasi, mengenalkan Islam ini sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada masyarakat. Dan ini adalah tugas para rasul seluruhnya. Maka semua rasul itu adalah dai yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala di surat An-Nahl ayat yang ke-36, tidaklah kami utus di setiap umat seorang rasul pun kecuali semua mereka punya materi dakwah yang sama, itu sembahlah Allah dan tinggalkanlah segala bentuk kemusyrikan. Faminhum, lantas di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dan di antara mereka ada orang-orang yang memilih kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahasanya di antara mereka, yaitu di antara umat yang diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, ada yang memilih hidayah dan ada yang memilih kesesatan. Kemudian bagian yang kedua dari an-nasiha adalah menginginkan yang terbaik dan yang sebaik-baiknya untuk kitab suci, untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari ad-dinu an-nasiha, hakikat agama adalah menginginkan kebaikan, adalah nasihat untuk menginginkan kebaikan untuk kitab suci. Dan kitab suci di sini mencakup kitab suci yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Ya, dan nasihat atau menginginkan kebaikan atau yang terbaik untuk kitab suci bentuknya adalah dengan percaya dan yakin 100% benarnya berita yang disampaikan oleh kitab suci. Artinya apa yang dikabarkan oleh kitab suci tersebut wajib kita percaya 100% dalam hati kita bahasanya demikianlah realitanya. Jika itu adalah berita tentang umat masa silam, maka kita yakin dulu terjadinya sama persis sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Berkenaan dengan kita, adapun menginginkan kebaikan untuk kitab suci kalau untuk Al-Quran, maka ini tentu satu hal yang jelas. Karena Al-Quran itu sampai kepada kita dengan riwayat yang mutawatir, riwayat yang sangat banyak dari generasi ke generasi sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, dan itu masih terus dijaga dengan adanya sanad-sanad Al-Qur'an yang dipelajari oleh orang-orang yang memang pelajar Al-Qur'an yang tekun menekuni Al-Qur'an. Dan demikian keadaannya sampai hari ini dan sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghilangkan Al-Qur'an nanti di akhir zaman. Sebelum terjadinya kiamat, maka Al-Quran akan Allah hilangkan dari muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi orang yang hafal Al-Quran, tidak ada lagi yang tertulis dalam lembaran-lembaran, semuanya Allah angkat dan Allah hilangkan. Itu sebelum kiamat terjadi. Adapun sebelum itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, sehingga buktinya Al-Quran dibaca oleh anak kecil dan orang dewasa, lain hanya dengan nasib kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Maka kitab-kitab suci tersebut tidak dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kitab suci tersebut telah diotak-atik, telah diubah-ubah, bahkan diganti-ganti. Akan tetapi bagian dari kitab suci masa silam yang memang betul-betul valid itu masih adalah asli, maka kita wajib mempercayai beritanya dan meyakini benarnya ada hukum semacam itu di masa itu. Namun kita hanya bisa mengetahui secara pasti bagian dari Taurat atau Injil itu adalah valid manakala Nabi. Nabi cerita di hadis bahasanya hukum Taurat begini-begini. Bahasanya isi Taurat begini-begini. Maka itu yang bisa kita pastikan bahasanya itu memang asli ada seperti itu. Adapun yang tertera kemudian di Bible, tertera di Alkitab atau yang lain, maka kita tidak bisa memastikannya apakah itu bagian dari kitab suci yang asli ataukah itu bagian dari tulisan dan campur tangan manusia dalam kitab suci yang Allah turunkan. Namun satu hal yang patut kita ingat, bahasanya kita tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hukum kitab-kitab suci terdahulu. Kita tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu, kecuali hukum tersebut telah dilegalkan oleh syariat kita, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengamalkannya bukan karena syariat umat terdahulu, namun karena pelegalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidaklah memakainya kecuali ada dalil dari syariat kita, semacam Nabi sampaikan bahwa puasa yang terbaik, puasa yang disyariatkan di zaman Nabi Dawud dan dikerjakan oleh Nabi Dawud, itu puasa sehari dan tidak puasa sehari. Maka kita boleh mengamalkan hal ini dan dianjurkan melakukan hal ini bukan karena syariat Nabi Dawud, bukan karena syariat Nabi Dawud, namun karena Nabi kita telah ngasih stempel bahwasanya itu satu hal yang dianjurkan dan itu adalah satu puasa yang terpuji. Seandainya tidak ada demikian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan melaksanakannya. Demikian juga Nabi sampaikan di lanjutannya hadis bahwasanya salat malam yang terbaik adalah salat malam yang disyariatkan di syariat Nabi Dawud dan dipraktekkan oleh Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, yaitu tidur di awal malam selama setengah malam, kemudian salat sepertiga malam, kemudian istirahat lagi menjelang subuh asalkan tidak khawatir 12 subuhnya di seperenam malam yang terakhir. Setengah kemudian untuk tidur, sepertiga untuk sholat, dan seperenam lagi dipakai untuk istirahat penutup. Itu Nabi katakan sholat malam yang terbaik, dan itu sholat malamnya Nabi Daud, dan itu sholat malam yang disyariatkan di masa Nabi Daud dan dipraktekkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim dianjurkan melakukan hal ini, habis isya langsung tidur dan baru bangun di sepertiga malam sebelum seperenam malam. Kemudian sholat malam selama sepertiga malam, kemudian istirahat lagi menjelang subuh asalkan bisa mengkondisikan tidak kebablasan dengan istirahat di seperenam malam yang terakhir. Dan seperenam malam yang terakhir adalah maghrib sampai subuh dibagi enam, maka nanti akan ketemu seperenam malam terakhir. Maka kita boleh mengerjakannya, dianjurkan untuk mengerjakan model salat malam semacam ini bukan karena kita mengikuti dan beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Daud, namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya dan mengatakan itu adalah salat malam yang terbaik dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bagian dari menginginkan kebaikan untuk kitab suci adalah memberikan pembelaan untuk kitab suci. Memberikan pembelaan dari orang-orang yang menyelewengkan kitab suci. Dan penyelewengan itu boleh jadi penyelewengan redaksional dengan mengubah harokatnya, dengan kemudian dengan keliru membacanya yang harusnya an'amta alaihim misalnya jadi an'amtu alaihim, maka ini tentu penyelewengan redaksional. maka hal semacam itu harus diluruskan. Tentu ya, meluruskan itu ada adabnya, ada etikanya, ada normanya, ada sopan santunnya. Demikian juga diantara bentuk menginginkan kebaikan untuk kitab suci adalah membela kitab suci ketika dari orang-orang yang menyelewengkan penafsirannya. Menyelewengkan penafsirannya, sebagaimana sebagian orang yang menyelewengkan ayat bahasanya Islam itu rahmatan lil alamin, diselewengkan tafsirnya, jadilah ketika diurai panjang lebar, jadilah Islam itu rahmatan lil kafirin, namun tidak jadi rahmat untuk kaum muslimin. Maka jadilah bukan rahmatan lil alamin, namun jadi rahmatan lil kafirin, hanya untuk orang kafir, namun jadi memberikan rahmah kasih sayang untuk orang kafir, namun tidak punya rahmah dengan kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin sendiri, saudaranya sendiri dilecehkan, kemudian dihina, dianggap kemudian kolot, dianggap kemudian letterlock dalam beragama, dianggap begini, begini, begini, begini. Nah, adapun kalau sama orang kafir, maka rahmah, maka kasih sayang, maka penghormatan, dan seterusnya. Toleransi, itu untuk orang kafir. Untuk orang Islam, itu ekstrim. Itu radikal. Kalau untuk orang kafir, kita toleran. Kalau sama saudaranya sendiri, maka yang ada adalah stigma negatif, kemudian tuduhan, pelecehan, dan seterusnya. Maka, dan itulah menurut sebagian orang, itulah Islam rahmatan lil alamin. Jadinya Islam rahmatan lil kafirin, namun menjadi tanpa ada rahmah untuk kaum muslimin sendiri. Maka ini satu hal yang patut diluruskan. Bahasanya tidaklah demikian yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Namun Islam rahmatan lil alamin, menurut sebagian orang, Islam rahmatan lil alamin itu bentuknya adalah dengan kita yakini semua agama itu sama, semua agama mengantarkan ke surga. Nah, Islam itu, karena Islam mengajarkan demikian, itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Padahal tidak demikian. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin, di antara bentuknya adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana para nabi yang lain. Para nabi yang lain ketika berdakwah kemudian ditolak, sudah kemudian maksimal dakwah, kemudian penolakan demikian keras, maka para nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaumnya. Untuk mengazab kaumnya. Semua nabi sebelum para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian. Karena setiap nabi itu punya satu doa yang Allah berikan, satu jatah doa yang pasti Allah kabulkan. Semua para nabi terdahulu telah memakainya. Dipakai untuk doa agar Allah mengazab umatnya yang membangkang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai haknya tersebut. Beliau simpan jatahnya itu untuk nanti di yaumil qiyamah, untuk syafaat bagi umatnya. Ataupun di dunia, maka sekeras apapun penolakan dakwah beliau, maka beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari mereka generasi-generasi yang beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatal alamin. Rahmatal alamin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Islam. Maka tidak kemudian Nabi berdoa agar Allah menimpakan azab. Allah menimpakan azab kepada mereka karena kemudian karena menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk rahmatan lil alamin, Nabi tidak mendoakan mereka, mendoakan kejelekan semacam itu. Itu bentuk Islam rahmatan lil alamin. Bukan kemudian bentuknya adalah kita mengubah keyakinan bahasanya jalan surga itu bukan hanya Islam, ya, bahasanya semua itu jalan surga, bahasanya kita nanti di surga itu ya, isi penduduk surga itu juga nano-nano, macam-macam sebagaimana isi penduduk bumi, isi tetangga kita juga nano-nano. Tidak demikian. Maka ini penyelewengan terhadap tafsir Islam itu rahmatan lil alamin. Maka di antara bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah kita luruskan tersebarnya tafsir yang tidak benar tentang ayat Al-Quran. Maka ini penyelewengan terhadap makna dan tafsiran dari Al-Quran. Demikian juga di antara bentuk membela nasihat kepada Al-Quran adalah kita memberikan pembelaan. Kita tidak terima dengan orang yang mengklaim kalau Islam, kalau mushaf Al-Quran itu kurang. Atau kemudian mengatakan bahasanya mushaf Al-Quran sekarang itu kelebihan dari semestinya. Semisal keyakinan orang-orang Syiah ya, atau Syiah ekstrim yang mengatakan bahasanya Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini adalah kurang, tidak lengkap. Al-Quran yang benar adalah 3 kali lipat dari mushaf Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin saat ini. Maka ini kita tolak keyakinan semacam ini dan kita tegaskan bahasanya ini anggapan yang tidak benar dan bahasanya adalah bagian dari kesesatan dalam masalah akidah. Itu adalah bentuk an-nasihah, menginginkan kebaikan untuk kitab suci, untuk Al-Quran. Mereka mengatakan bahasanya Al-Quran yang turun pada Muhammad yang asli itu lebih banyak daripada yang ada saat ini di tangan kaum muslimin, yaitu 3 kali lipat kata mereka. Nah, 2/3 Al-Quran itu dibuang oleh para sahabat secara sengaja kata mereka. Ini kata mereka orang-orang Syiah. Maka dengan itu mereka menyelisihi kesepakatan kaum muslimin, karena akidah yang benar, akidah Islam, akidah kaum muslimin, Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin itu otentik, asli, tidak ada yang kurang sedikit pun. Dan siapa yang punya anggapan bahasanya Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang kurang, maka dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala yang menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin terjaganya Al-Quran. Maka siapa yang mengklaim dan punya anggapan kalau ada satu huruf saja yang kurang dari Al-Quran, satu huruf ada yang dibuang dari Al-Quran, maka dia telah mendustakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang punya anggapan semacam itu, maka dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah dari keyakinannya dan kembali kepada Allah dan kembali bergabung dengan kaum muslimin dalam akidahnya, dalam keyakinannya yang meyakini Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin saat ini adalah otentik, asli, sebagaimana yang turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bertobat, wajib kembali kepada Allah dari keyakinan semacam ini yang merupakan keyakinan yang membatalkan keimanan dan keislaman. Dan di antara bentuk nasihat untuk kitab suci menginginkan kebaikan untuk Al-Quran adalah berupaya untuk menebarkan makna Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin, menebarluaskan pemahaman yang benar tentang apa makna dan isi kandungan dan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran, apa makna yang benar yang mencocoki sebagaimana zahir ayat Al-Quran, yaitu makna yang benar tanpa ada, tanpa diselewengkan dan tanpa diubah-ubah. Maka di antara bentuk an-nasihah menginginkan kebaikan untuk Al-Quran, untuk kitab suci, adalah mengadakan majlis atau forum atau pengajian isinya tafsir Al-Quran. Di antara bentuk an-nasihah terhadap kitab suci, terhadap Al-Quran adalah meramaikan majlis-majlis semacam ini. Meramaikan majlis-majlis semacam menghadirinya, memperhatikannya, menyimak makna ayat ini adalah demikian, maksudnya demikian, kandungannya demikian, maka mengadakan pengajian isinya tafsir Al-Quran, menghadirinya, menyemarakannya, meramaikannya, dan memperhatikan apa yang disampaikan di pengajian tersebut, maka ini adalah bagian dari an-nasihah, menginginkan kebaikan, menginginkan yang terbaik untuk kitab suci. Dan maka jika seorang itu duduk di satu, seorang yang berilmu, seorang ustaz atau seorang dai, ketika duduk bersama kawan-kawannya, maka di antara satu hal yang baik dan di antara bentuk menginginkan yang terbaik untuk kitab suci adalah membacakan satu ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan maknanya dan kandungannya kepada orang-orang yang ada, dijelaskan maknanya, terutama ayat-ayat yang sangat sering dibaca di tengah-tengah kaum muslimin, semisal Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat, bahkan rukun sholat dalam setiap rakaat dalam sholat dibaca oleh imam, dibaca oleh sebagian makmum, misalnya orang, atau dibaca oleh makmum dan orang yang sholat sendirian. Maka masyarakat itu perlu diedukasi tentang apa makna kandungan dari tafsir Al-Fatihah. Maka itu di antara hal yang penting untuk dibahas, dijadikan materi kajian, adalah materi kajian tentang kandungan surat Al-Fatihah. Sehingga kaum muslimin ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat itu tidak hanya sekedar membaca tanpa mengerti isinya, dan membaca yang berkualitas, itulah membaca dalam keadaan faham maksudnya, faham isinya, faham pesan-pesan yang ada di dalamnya. Maka ini semua maka ketika para dai itu menjelaskan tafsir Al-Fatihah, disampaikan kepada publik, dijelaskan, ya, maka ini adalah bagian dari an-nasihah, menginginkan kebaikan untuk Al-Quran. Demikian juga di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk Al-Quran adalah kita mengimani Al-Quran dengan iman yang benar. Itu kita imani bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan Al-Quran secara hakiki, dan bahasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, baik redaksinya ataupun pesan kandungannya. Dan bukanlah yang jadi firman Allah dari Al-Quran redaksi tanpa pesan, atau pesan kandungannya tanpa redaksinya. Namun keimanan yang benar adalah kita yakini Al-Quran adalah firman Allah, sesuatu yang Allah ucapkan, sesuatu yang Allah firmankan, dan yang Allah firmankan adalah redaksi dan maknanya. Allah memfirmankannya, kemudian didengar oleh Malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Malaikat Jibril turun membawanya dan menyampaikannya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasr ayat yang ke-192 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sungguh Al-Quran itu turun dari sisi Allah Rabb semesta alam, artinya Allah memfirmankannya. Nazala bihi ruhul amin, turun dengan membawa Al-Quran Malaikat Jibril yang gelarnya Ruh yang terpercaya, turun ala qalbika, pada hatimu wahai Muhammad, ditakuna minal mungdirin, supaya engkau diantara Rasul yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyin mubin, dan Al-Quran itu pakai bahasa Arab yang jelas dan nyata. Maka satu hal yang menarik untuk ayat ini, tentu Malaikat Jibril ketika menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, caranya Malaikat Jibril datang dan membacakannya di depan Nabi kita SAW, sebagaimana cerita tentang 5 ayat yang pertama dari surat Al-Ahlaq. Malaikat Jibril datang dan membacakan 5 ayat tersebut, didengar oleh Nabi SAW, kemudian Nabi hafal. Namun bahasa yang dipakai di sini di surat Al-Hasr ayat yang ke-194, Jibril itu turun pada hatimu wahai Muhammad dengan Al-Quran. Ini padahal bentuk realnya adalah turun di depan Nabi, kemudian membacakan ayat Al-Quran, didengar dan disimak oleh Nabi, kemudian Nabi hafal. Nah, kenapa digunakan untuk ungkapan Jibril turun ke hatimu? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Jibril dengan dua telinganya. Maka jawabannya adalah menimbang bahasanya telinga, apa yang didengar oleh telinga jika tidak masuk apa yang didengar tersebut ke hati, maka itu tidak akan kokoh dan awet di hati. Karena tidaklah awet dan kokoh di hati kecuali apa yang didengar oleh telinga itu masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati melalui jalan telinga, atau masuk ke dalam hati melalui jalan melihat dengan mata, atau usapan dengan tangan, atau ciuman dengan dicium dengan hidung, atau dirasa dan dikecap dengan mulut. Maka yang jelas apa yang ditangkap oleh indera itu tidak akan kokoh di dalam hati, terpatri dalam hati, kecuali manakala apa yang ditangkap oleh indera itu masuk ke dalam hati. Maka yang jelas sesuatu itu kokoh manakala terhujam di dalam hati. Oleh karena itu, meskipun bentuk realnya malaikat Jibril datang membaca Al-Quran kemudian didengar oleh telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bahasa Al-Qurannya Jibril turun ke hatimu untuk menunjukkan bahasanya ketika malaikat Jibril itu membacakan ayat kepada Nabi, maka itu masuk ke telinganya Nabi dan langsung terhujam ke hati Nabi. Oleh karena itu Nabi itu cukup sekali dibacakan oleh Jibril langsung hafal. Semula Nabi kita ketika dibacakan oleh malaikat Jibril ayat Al-Quran itu Nabi kumat-kamit menirukannya. Nabi khawatir karena pembacaannya tidak diulangi. Pembacaannya oleh malaikat Jibril itu tidak diulangi, cuma dibacakan sekali. Nabi khawatir selesai dan Nabi tidak hafal. Maka Allah tegur perbuatan Nabi, tidak perlu kumat-kamit. Ketika Jibril baca Al-Quran, cukup simak baik-baik. Fa inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena menjadi kewajiban kami untuk mengumpulkan Al-Quran itu di hatimu. Dan bacaannya itu dikumpulkan di hati Nabi. Maka tidak perlu kamu khawatir. Bentuk khawatirnya sampai kumat kamit ketika Al-Quran dibacakan oleh Jibril dan belum selesai. Karena Allah jamin, dengarkan, simak baik-baik, dan dijamin sudah langsung hafal. Dan demikianlah realitanya. Cukup Nabi itu mendengarkan bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril sekali, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hafal apa yang dibacakan. Karena itu, karena apa? Karena begitu didengar oleh telinga langsung terhujam ke dalam hati. Oleh karena itu maka di sini disebut dengan ungkapan Jibril turun ke hatimu membawa ayat Al-Quran. Oleh karena itu maka berdasarkan hal ini bahasanya keyakinan yang benar Al-Quran itu adalah firman Allah, sesuatu yang Allah katakan baik itu redaksinya ataupun maknanya. Oleh karena itu bukanlah bagian dari nasihat menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk Al-Quran manakala ada orang yang berkeyakinan bahasanya redaksi teks Al-Quran yang ada di mushaf itu adalah penerjemahan dari firman Allah. Penerjemahan dari firman Allah berarti itu artinya itu bukan firman Allah, maka ini bukan akidah yang benar. Akidah yang benar, apa yang ada dalam mushaf Al-Quran itu adalah itulah firman Allah, bukan terjemahan dari firman Allah, namun itu sendiri adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika sampai mengatakan bahasanya ayat Al-Quran adalah ciptaan Allah, ini satu hal yang tidak benar. Karena akidah yang benar Al-Quran itu firman Allah dan bukan ciptaan Allah. Bedakan dua hal ini. Demikian juga keyakinan-keyakinan yang lain. Maka bagian dari menginginkan kebaikan untuk Al-Quran adalah kita imani bahasanya Al-Quran itu adalah firman Allah yang senyatanya baik redaksinya ataupun pesan kandungannya. Kemudian di antara bentuk nasihat menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk Al-Quran adalah menghormati Al-Quran. Dan di antara bentuk menghormati Al-Quran adalah tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu dan suci dari dua hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Karena sabda Nabi SAW, tidaklah boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Atau seandainya jika tidak dalam keadaan suci, maka menyentuh mushaf Al-Quran itu pakai pelapis, tidak langsung. Maka karena jika menyentuh itu dibalik pelapis, maka itu realitanya bukanlah sentuhan. Dan sepatutnya, namun ini bukanlah wajib, maka namun dianjurkan tidak membaca Al-Quran meskipun itu hafalan kecuali juga dalam keadaan suci dan berwudu. Namun ini dianjurkan dan bukan kewajiban. Ini adalah bagian dari menghormati Al-Quran yang dianjurkan dan bukan menghormati Al-Quran yang wajib. Menghormati Al-Quran yang wajib sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah ketika menyentuh mushaf Al-Quran harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Maka di sini ada dua hal yang patut dibedakan: membaca Al-Quran dengan hafalan dan membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Kalau membaca Al-Quran dengan hafalan, maka boleh dalam keadaan berhadas, namun dianjurkan untuk dalam keadaan berwudu. Kalau membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf Al-Quran, maka sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, diwajibkan dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Seandainya dalam keadaan hadas menyentuh, maka pakai pelapis, boleh jadi sarung tangan atau semacam itu. Itu jika yang disentuh adalah mushaf. Apa itu mushaf? Definisi mushaf, manakala itu adalah 100% isinya Al-Quran berbahasa Arab atau Al-Quran yang berbahasa Arab lebih banyak daripada yang non-Al-Quran berbahasa Arab. Oleh karena itu, jika seorang itu dalam kondisi hadas mau membaca Al-Quran dan ada sesuatu yang dipegang, maka solusinya adalah silakan pegang Al-Quran terjemahan. Karena Al-Quran terjemahan itu bukan mushaf, karena yang non-Al-Quran itu lebih banyak daripada Al-Qurannya, dan Al-Quran itu adalah yang berbahasa Arab. Demikian juga solusinya adalah dengan membaca Al-Quran menggunakan HP Android yang di sana ada aplikasi Al-Qurannya. Karena aplikasi Al-Quran yang ada di HP itu bukan mushaf, karena yang di situ aplikasi yang lain jauh lebih banyak dan jauh lebih sering dibuka daripada aplikasi Al-Qur'annya. Itu aplikasi WA-nya dan Facebook-nya itu yang lebih sering lebih banyak isinya, lebih banyak dibuka daripada Al-Qur'annya. Maka dia cuma sedikit dari sekian banyak aplikasi-aplikasi yang ada, maka dia bukan mushaf. Karena mushaf itu utuh seluruhnya Al-Quran berbahasa Arab atau Al-Qurannya lebih banyak daripada yang bukan Al-Quran. Demikian juga yang benar menyentuh layar ketika pakai aplikasi di HP Android, pakai aplikasi, maka menyentuh layar itu bukan menyentuh Al-Qurannya, karena Al-Qurannya ada di balik layar. Al-Qurannya ada di balik layar, maka yang kita sentuh cuma layarnya, dan itu tidaklah menyentuh teks Arabnya, tidak menyentuh teks Arabnya. Namun karena teks Arabnya Al-Qurannya ada di balik itu, sehingga orang yang berhadas, orang dalam kondisi hadas dan membaca Al-Quran namun malas untuk berwudu, maka solusinya bisa pakai Al-Quran terjemah atau pakai aplikasi Al-Quran yang ada di HP. Adapun Al-Quran fisik, maka itu hendaknya tidaklah disentuh kecuali orang yang suci dari dua hadas baik hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini ada, dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan, dan insya Allah akan kita lanjutkan jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur panjang dan kesehatan. Akan kita lanjutkan pada Lebaran insya Allah Taala, dan kita pun sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dan menjadikan kita orang-orang yang bisa maksimal memanfaatkan Ramadan dengan amal-amal kebajikan. Demikian wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.